الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan mengenai arti daripada iman. Di mana iman memiliki tiga rukun. Dan kita sebutkan beberapa kelompok yang salah di dalam memahami makna iman dari hakikatnya. Yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sebutkan dua golongan. Golongan yang pertama, Indakum Ifo. Yang menyelisihi makna iman dari hakikatnya. Halo. Naam. Naam, Ustaz, ada. Naam. Naam, Ibu. Golongan yang pertama siapa? Kemudian lah itu golongan nanti berikut, golongan yang pertama sebelum murji. Di Malaysia Jahmiyah, Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwasanya iman adalah ucapan, keyakinan dan amalan. Tapi apa yang membuat mereka berselisih dari ahli sunnah? Eko, dalam permasalahan iman, bahwa apa maksudnya Khawarij dan Mu'tazilah dalam perkara iman? Menurut mereka iman itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terbagi-bagi. Tidak bertambah, juga tidak berkurang. Jadi ketika iman itu hilang, berarti hilang semua. Oleh sebab itu mereka menghukumi orang-orang yang tidak beramal atau yang terjatuh ke dalam dosa besar kekal di dalam api neraka. Ini Khawarij dan Mu'tazilah. Kemudian golongan berikutnya adalah Murji'ah. Dan Murji'ah di sini terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama, apa yang bisa bantu Ana? Ana bisa, Ustaz, insyaAllah. Naam, had. Jahmiyah yang pertama, Ustaz. Naam, Jahmiyah. Apa mazhab mereka? Iman itu hanya pengetahuan dalam hati saja. Naam, iman adalah pengetahuan dalam hati saja. Nah. Yang kedua Ad-Haramiyah. Ad-Karamiyah. Dia hanya lisan dia, Ustaz. Ucapan lisan. Saja, tak lain tak dia. Mereka menjadikan iblis dan apa menjadikan munafikun dan kaum seperti imannya kaum mukminin. Yang ketiga yang terakhir Murji'atul fuqaha yang terdapat di Iraq. Bahwasannya iman apa? Iman pembenaran dalam hati dan ucapan lisan saja. Dan ucapan lisan. Mereka mengeluarkan amalan dari lingkaran iman. Nah, kita lanjutkan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, al-martabatu thaniya al-iman. Derajat yang kedua adalah iman. Kita sudah sebutkan definisi. Wahuwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada bid'ah, bilangan antara 3 sampai 9. Artinya 73, bisa 74, 75, 76 sampai 79 cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah adalah membersihkan kotoran dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Lafaz yang disebutkan oleh muallif ini mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Yang disebutkan oleh muallif ini merupakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nah, di dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz afdaluha. Kalau di sini a'laha, yang paling tinggi. Tapi di dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz afdaluha, yang paling utama, yang paling afdal, yang paling mulia, yaitu la ilaha illallah. Nah, di dalam riwayat Imam Bukhari juga disebutkan dengan bilangan yang berbeda. Dalam lafaz Bukhari disebutkan bid'un wa sittuna syu'bah. 3 sampai 9 dari 60, artinya 63 sampai 69. Ini perbedaan lafaz. Maksudnya bahwasanya cabangnya iman ini banyak. Nah, dari lafaz hadis ini, ikhwani afidhakumullah, kita akan mengambil 4 faedah. Faedah yang pertama, dalil ini merupakan hadis satu yang mencakup 3 rukun iman. Karena Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, a'laha qawlu la ilaha illallah, iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti ini qawlun bil lisan, ucapan dengan lisan. Ini rukun yang pertama. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, yang paling rendah adalah membersihkan kotoran dari jalanan. Ini adalah amalan. Rukun yang kedua dari keimanan. Al-amalu bil jawarihi wal arkan. Kita amalkan dengan anggota tubuh kita. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ini bagian daripada rukun yang ketiga dari keimanan, yaitu hati. Wal haya'u syu'batun irasa malu. Tetap dalam hati kita, bagian daripada keimanan. Ini faedah yang pertama. Hadis ini mencakup 3 rukun iman. Kemudian ikhwan yang afidhakumullah, faedah yang kedua, bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Al-imanu yatasya'ab wa yatajazza'. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Tentu antara satu iman dengan iman yang lain berbeda-beda. ada sebuah ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab As-Salat halaman 53. Ringkasnya beliau mengatakan rahimahullah, al-imanu aslun lahu syu'abun muta'adda. Pokok keimanan itu memiliki cabang yang banyak. Pokok keimanan memiliki cabang yang banyak. Wa kullu syu'batin tusamma imanan. Setiap cabang adalah bagian dari iman, disebut dengan iman. Kata beliau, fassalatu minal iman. Salat adalah cabang keimanan. Walaupun tidak disebutkan pada hadis ini. Sekali lagi, pokok keimanan itu memiliki cabang yang banyak. Setiap iman bagian. Setiap cabang bagian. Dan disebut, dinamakan dengan iman. Sholat adalah cabangnya keimanan. Wa kadzalika az-zakatu wal hajj was-shaum. Begitu pula kata Ibnu Qayyim, zakat, haji, puasa, wal a'malul batilah kal haya' wa tawakkul. Dan begitu pula amalan-amalan hati. Kalau yang tadi kita sebutkan, salat, zakat, puasa, haji, itu yang nampak. Kemudian amalan yang tidak nampak, yang tersembunyi. Dari amalan hati seperti malu, tawakal. Ini macam-macam dan cabang-cabang dari iman. Wa hadhihi asy-syu'ab, kata beliau. Minha ma yazulul iman bizawali. Di antara cabang-cabang tersebut, ada yang jika hilang, maka akan membatalkan keimanan. A'udzubillah. Saya ulangi. Wahadihi syu'ab, kata beliau, minha ma yazurul imanu bizawadiha. Di antara cabang-cabang tersebut, ada beberapa yang jika hilang, maka akan membatalkan keimanan. Dengan contoh akan semakin bertambah faham, kata beliau, kasyu'bati syahadah. Seperti cabang la ilaha illallah, cabangnya syahadat. Kalau cabang ini hilang, maka rontok gimana? Kemudian beliau lanjutkan, wa minha ma la yazuru bi zawaliha. Dan ada pula sebaliknya cabang yang jika hilang tidak membatalkan keimanan. Contohnya sebagaimana disebutkan dalam hadis, ka'imatatil adza anit tariq, orang yang membersihkan kotoran dari jalanan. Artinya kita melihat kotoran, kemudian tidak kita bersihkan atau tidak kita ambil, tidak membuat iman itu hancur, tidak membuat iman itu hilang. Jadi antara iman dengan iman, ikhwani afidhakumullah, berbeda-beda. Nah, artinya ada keimanan yang lebih dekat kepada cabang syahadat, itu yang paling tinggi. Dan ada pula keimanan yang lebih dekat kepada menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ini yang lebih ringan. Ini faedah yang kedua, artinya iman itu bercabang-cabang. Kemudian faedah yang ketiga, al-imanu yatafawat ba'dhuhu 'an ba'd. Iman itu bertingkat-tingkat. Kalau tadi cabangnya banyak, kalau sekarang ini bertingkat-tingkat. Artinya apa ikhwani afidhakumullah? Bahwasanya iman itu tidak sama satu orang tingkat keimanannya dengan orang lain. Contoh saja, imannya para rasul tidak dapat disamakan dengan iman selain mereka. Begitu pula imannya para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, tidak sama dengan keimanan yang lain di antara para sahabat. Begitu pula iman orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan iman orang yang fasik. Ini apa? Didasari adanya perbedaan di dalam hati. Masing-masing di antara manusia, di antara kaum muslimin, mereka berbeda-beda. Di dalam pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada nama-nama, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang baik. Dan di antara manusia berbeda-beda ilmu mereka di dalam memahami syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-Nya. Inilah pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iman itu bertingkat-tingkat. Dan ini berbeda dengan pendapatnya Murji'ah dan yang sepaham dengan mereka. Wallahul musta'an. Dan ini ikhwani afidhakumullah terdapat dari dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Jangankan itu, di antara Rasul sendiri, mereka semuanya Rasul. Dari kalangan para Rasul, di antara mereka, antara satu Rasul dengan Rasul yang lain, berbeda-beda keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Tilkar rusulu fadhalna ba'dahum ana ba'd. Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah subhanahu wa ta'ala ajak bicara. Berkata langsung dengan dia. Yaitu Musa. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan sebagian Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat sebagian para rasul yang lain. Nah, perbedaan ini ikhwani afidhakumullah karena tingkat keimanan enggak sama. Begitu pula di antara para rasul ada yang disebut dengan ulul azm. Itu mereka yang memiliki kedudukan paling agung, derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan para rasul yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu. Seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul-rasul. Ulul azmi. Diperintahkan untuk mengikuti mereka dalam hal kesabaran. Artinya ulul azm lebih afdal. Tingkat keimanan mereka lebih tinggi daripada Rasul-Rasulullah. Begitu pula berikutnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Keimanan mereka berbeda-beda. Keimanan yang paling tinggi adalah keimanan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abu Bakar ikhwani afidhakumullah tidak pernah diazab. Halo? Apa ini kuat telefon masuk? Nah, Halo. Ada Ustaz. Naam. Maka Abu Bakar tidak pernah diazab seperti diazabnya Bilal. Akan tetapi Abu Bakar lebih afdal daripada dia. Begitu pula Abu Bakar tidak mendapatkan syahadah seperti Umar yang dihukumi Nabi alaihi salatu wasallam sebagai syahid. Akan tetapi Abu Bakar lebih afdal daripada diri. Begitu pula Abu Bakar tidak pernah merasakan kefakiran sebagaimana fakirnya Abu Dzar Al-Ghifari. Akan tetapi Abu Bakar lebih afdal. Begitu pula Abu Bakar tidak seluruh hidupnya di atas kuda sebagaimana Khalid ibn Walid. Pedangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh hidupnya di dalam jihad. Akan tetapi Abu Bakar lebih afdal daripada Khalid. Begitu pula Abu Bakar tidak buta pandangannya sebagaimana sahabat Ibn Ummu Maktum. Akan tetapi Abu Bakar lebih afdal. Apa yang membuat ini semua? Tidak lain dan tidak bukan adalah keimanan yang terdapat dalam hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bisa mengalahkan seluruh. Oleh sebab itu athar yang sahih dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, kata Umar, lawazina imanu Abi Bakr bi imani ahli al-aq la rajah bih. Allahu Akbar. Kata Umar, seandainya keimanan seluruh umat ini, umat kaum muslimin, ditimbang dengan keimanannya Abu Bakar, iman seluruh kaum muslimin diletakkan dalam satu bejana, kemudian imannya Abu Bakar diletakkan di bejana yang lain, maka keimanan Abu Bakar akan lebih berat daripada mereka. Ini perkataan Umar. Artinya apa ikhwani afidhakumullah? Keimanan para sahabat pun berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Oleh sebab itu Abu Bakar Syu'bah Al-Qari mengatakan, Abu Bakar tidaklah mendahului kalian dengan kathratus salati wa sadaqah, dengan banyak salat dan sadaqah. Walakin al-iman waqara fil qalbi. Akan tetapi dengan iman yang menancap di hatinya. As-Siddiq. Maka faedah yang ketiga ini, ikhwani afidhakumullah, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Oleh sebab itu, Al-Imam Tahawi Abu Ja'far rahimahullah, di dalam aqidahnya, aqidah At-Tahawiyah, tergelincir di dalam permasalahan ini. Beliau mengatakan, wal iman wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa. Iman itu adalah satu kesatuan dan pemiliknya mempunyai keimanan yang sama. Ini tidak diridhai oleh ahlu sunnati wal jamaah. Bahkan yang membantahnya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Ba'as rahimahullah, mengomentari perkataan Imam At-Tahawi. Syekh Ibn Ba'as, beliau mengatakan, hadzal hasr fihi nazar. Perkataan ini perlu ditinjau kembali, harus dilihat lagi. Wahadal kalam, kalamu batil. Artinya perkataan ini adalah perkataan yang tidak benar, perkataan yang batil. Nah, karena sekali lagi, iman tidak sama antara satu dengan yang lain, memiliki bertingkat-tingkat antara seorang mukmin dengan mukmin saudaranya. Ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang terakhir, yang keempat, ikhwan hafizakumullah, bahwasanya pelaku dosa besar tetaplah seorang mukmin. Ini faedah yang keempat. Dan ini merupakan pembahasan yang juga sangat penting di dalam permasalahan iman, di dalam menghukumi pelaku dosa besar. Artinya ikhwani afidhakumullah, seorang mukmin pada dasarnya yang melakukan kemaksiatan ketika tidak sampai derajat kekafiran, syirik dan kufur, tidak sampai kepada derajat itu, tetap dihukumi sebagai seorang mukmin. Dan ini mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di antara dalilnya adalah persoalan orang yang membunuh. Orang yang membunuh, mengucurkan darah. Dosa besar lah. Pembunuhan Allah Subhanahu wa taala ancam dalam Al-Qur'an. Maka tetapi dalam surat Al-Baqarah ayat 178, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ayat qisas. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Artinya apa? Ketika dimaafkan pelaku pembunuhan itu, maka dianggap masih sebagai saudara seiman dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Ini satu ayat. Begitu pula ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa in ta'ifatan minal mu'minina tadalu. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman berperang, saling membunuh, fa aslihu bainahuma. Hendaknya kamu mendamaikan di antara keduanya. Maka dalam ayat ini ikhwani afidhakumullah, yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 9-10, Allah mensifati dua kelompok yang berperang, saling mengucurkan darah, terjadi pembunuhan dengan sifat iman, predikat mukmin, walaupun mereka sering berperang. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tadalu. Apabila ada dua golongan saling bertempur di antara kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala masih mensifati mereka dengan predikat iman walaupun saling membunuh, saling berperang. Bahkan di ayat berikutnya menjelaskan bahwasanya mereka adalah saudara. Dan persaudaraan tidak terwujud kecuali antara sesama kaum mukminin. Tidak mungkin antara mukmin dan kafir. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, pada ayat yang ke-10. Sesungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara. Damaikan di antara saudara-saudara kalian, padahal ini saling membunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan predikat iman, berarti mereka mukmin dan mukmin. Karena masih dianggap sebagai saudara. Ini faedah yang keempat, bahwasanya pelaku dosa besar selagi di bawah syirik dan kekufuran, tetaplah dianggap sebagai seorang mukmin, dan ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi pelaku maksiat, yaitu tidak mengkafirkan mereka. Nah, begitu pula tidak mengkafirkan dan juga tidak memutlakkan keimanan pada diri mereka. Tidak mengatakan imannya penuh, tidak. Dan tidak mengatakan hancur imannya alias kafir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wasithiyah yang terkandung di dalam majmu' Al-Fatawa. Beliau mengatakan mukminun naqisul iman. Mereka orang-orang yang fasik tersebut terjatuh kepada kemaksiatan, dosa-dosa besar, kata beliau, mukmin dengan keimanan yang kurang alias tidak sempurna. Tapi masih dikatakan mukmin. Mukminun kata beliau, naqisul iman au mukminun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka orang-orang fasik tersebut adalah mukmin dengan iman yang kurang, tidak sempurna, atau bisa juga dikatakan mereka ini mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan dosa besarnya. Keimanan masih ada. Jangan kemudian dihalalkan darah mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mukminun bi imani fasikun bi kabirati. Mereka ini mukmin dengan imannya dan fasik dengan dosa besarnya. Kata beliau, fala yu'ta ismul mutlak wala yuslab mutlakul ism. Kalimat yang indah. Fala yu'ta ismul mutlak wala yuslab mutlakul ism. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mereka tidak mendapat predikat sifat iman secara mutlak, global, sempurna, penuh, full. Fala yu'ta ismul mutlak, mereka tidak mendapat predikat iman secara mutlak. Wala yuslab mutlakun ism, dan tidak pula hilang keimanan secara total dengan dosa besarnya. Tidak mendapat predikat iman secara mutlak, dan tidak pula hilang keimanan secara total dengan dosa besarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah ta'ala, ini empat faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman 73 sampai 79 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat tauhid, yang paling rendah membersihkan kotoran dari jalanan, dan haya syu'batun minal iman, rasa malu seperti membuka aurat, bagian malu, bagian daripada keimanan, malu untuk menampakkan kemaksiatan di hadapan orang, dan sifat malu ini bagian daripada keimanan. Wallahu ta'ala a'lam. Artinya dia tidak menjalankan kemaksiatan karena malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malu di hadapan umat manusia. Ini bagian daripada keimanan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya mengenai rukun-rukun iman yang jumlahnya 6 poin, dan perbedaan antara iman dan Islam. Wallahu ta'ala. Mungkin sampai di sini ya.